أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, kembali kita mengkaji tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi sebagai penyejuk hati kita di hari ini. Semoga dengan Al-Quran hati kita menjadi lebih terang, dan dengan Al-Quran hati ini menjadi lebih nyaman dalam menghadapi gejolak dan gelombang kehidupan. Baiklah, kita telah sampai pada surah An-Nisa ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, setelah beberapa hari yang lalu kita membahas tentang bagaimana jeleknya perbuatan kezaliman, bagaimana pentingnya arti menegakkan keadilan, bagaimana hinanya seorang pengkhianat, dan bagaimana mulianya suatu kejujuran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, dalam ayat 110 ini, membuka lebar-lebar pintu maafnya dan pengampunannya kepada hamba-hambanya. Diawali dengan kata-kata wa may ya'mal, barang siapa, dan artinya di sini seluas mungkin dari manusia itu, siapa saja, tidak membedakan ras, tidak membedakan warna kulit, tidak juga membedakan tempat tinggal. Ya'mal, kata-kata ya'mal di sini adalah fi'il mudhari' yang artinya lil istimrar, yang itu akan terjadi terus-menerus. Artinya bahwa orang yang melakukan kesalahan itu segeralah berinabah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yazlim, orang yang menzalimi, apakah menzalimi dirinya sendiri atau menzalimi orang lain, maka hendaklah segera dia yastaghfirullah, thumma yastaghfirullah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, niscaya dia akan mendapatkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pemberi Rahmat, Maha Penyayang. Kata ghafur selalu sekali digandengkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahim untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, la taqnatu min rawhillah, jangan pernah merasa putus asa, berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir tim terjemah Safir Al-Azhar, Ustaz Hanafi dan Ustaz Zainal. Jadi saya melihat di sini ada kata-kata Allah mengatakan ya'mal su'an au yazlim nafsah. Ini ada dua kata yang nampaknya berbeda, tapi esensinya sama. Berbuat kejahatan itu secara umum bisa menyakiti orang lain, bisa merusak alam ini sendiri. Jadi su, atau dia melakukan kejahatan qalbiyah, hasad, dengki, pengkhianat seperti tadi, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Au yazlim nafsah. Kata-kata zalim ini adalah merupakan lawan daripada kata-kata adil. Jadi adil itu seperti lurusnya garis, kalau yazlim itu begitu berkelok-kelok dan bengkoknya dia. Nah, oleh ulama kezalimin ini dibagi kepada tiga. Zulmul abdu li rabbih, zulmul abdu li ghairih, zulmul abdi li nafsih. Jadi ketika seorang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan menjadikan nilai tauhid sebagai pegangan hidupnya, maka dia masuk ke dalam kelompok yang pertama, zulmul abdi li rabbih. Hak-hak Allah tidak dijalankannya. Hak Allah itu apa? Untuk diesakan. Hak Allah itu untuk disembah. Nah, dosanya kembali ke mana? Kepada hamba itu sendiri. Au yazlumul abdi li ghairihi. Seorang menzalimi orang lain. Ini agak sulit. Kenapa? ini terkait dengan hak-hak manusia. Maka kita harus hati-hati dan harus betul-betul mempunyai dasar yang kokoh untuk menjadikannya sebagai dasar perbuatan kita. Yang sulitnya seperti tadi, kalau tidak ada proses hukum di dunia, tidak tegak keadilan, Allah juga akan menegakkannya. Nah, karena zulmul abdi li ghairihi ini, seorang menzalimi orang lain ini tidak akan bisa lepas kecuali ada bersih maaf-maafan. Au zulmul abdi li nafsi. Mungkinkah seseorang menzalimi dirinya? Mungkin sekali. Nah, ketika seorang tidak berlaku adil pada dirinya, dia zalim. Hak badannya untuk istirahat, hak dari akal fikirannya untuk diberi ilmu. Dia tidak mau belajar, tidak mau mengaji, tidak mau mendengar ceramah, tidak mau berpikir tentang Allah. Itu juga dia zalim kepada akal fikirannya. Dia bergadang terus, tidak tidur dan tidak memberikan hak badan untuk direbahkan. Padahal saatnya dia harus meletakkan badannya di kasur untuk beristirahat. Itu juga zalim. Nah, demikian juga ketika dia tidak sholat, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, itu namanya zulmul abdi li nafsi. Kenapa? Yang akan mendapatkan azab neraka itu ya juga dia. Orang yang tidak sholat itu yang rugi bukan Allah. Ya. In syarran in khairan fa khairan, in syarran fa syarran. Jika baik amalnya, maka balasan juga baik. Jika buruk amalnya, maka balasannya juga buruk. Nah, ini mungkin bisa kita kembangkan. Iya, mungkin Ustaz Zainal bisa nambahkan. Iya, saya melihat seperti pembagian kezaliman yang dikatakan oleh Ustaz An-Nafi, ada kepada Tuhan, kepada orang lain, kepada diri. Dan kesimpulannya bahwa kezaliman yang dilakukan untuk Allah, untuk orang lain, dan untuk diri, itu mudaratnya akhirnya kepada dirinya sendiri juga. Iya, betul. Yang menariknya seperti kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, yang diberikan contoh di dalam banyak sekali penafsiran ayat suci Al-Quran di buku Tafsir Sa'arawi ini, dia mengatakan, ketika kita menzalimi orang lain, jangan sangka bahwa Anda itu merasa puas karena telah menzalimi dia. Tidak. Sebenarnya Anda merasa rugi. Karena apa? Karena limpahan pahala yang telah Anda lakukan dan Anda simpan itu akan ditransfer kepada orang yang telah Anda zalimi tadi. Allah. Nah, itu kan berapa mufalisnya dia menjadi orang yang hidup di rugi sekali. Ya? Rugi sekali. Dicontohkan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dengan sampel yang sangat sederhana, ketika kita orang tua melihat abang adik berantem, maka yang terzalimi itu akan kita bela. Betul. Nah, itu naruri sebagai seorang ayah yang melihat anak-anaknya berantem. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Hasan Al-Basri, ketika ada orang yang menzalimi dia, dia bukan malah pusing kepala, dipanggilnya pembantunya, "Wahai pembantuku, kasihkan kurma ini kepada orang yang telah mencaci makiku dan menuduhkan yang bukan-bukan." Ya. Syekh, sudah dizalimi, sudah disakiti, malah dikasih kurma. Kurma ini tidak ada apa-apanya dibandingkan transfer pahala yang diberikan Allah kepadaku melalui amal ibadah yang dilakukan oleh si penzalim tadi. Tentu saja ini suatu hal yang sangat menyedihkan kalau dia, kalaulah penzalim tahu bahwa ketika dia menzalimi orang bukan mendapat keuntungan tapi mendapat untung. Terus yang terakhir, menzalimi diri sendiri juga banyak hal yang kita temukan di muka bumi ini. Ketika masyarakat Indonesia sudah mengalami kegoncangan dengan pola hidup hedonis, cari yang senang, maka kita temukanlah masyarakat yang begitu familiar dengan narkoba. Mungkin di tahun-tahun dulu itu tidak ada. Sekarang anak SD saya sudah mulai dijajaki dengan narkoba dengan harga bahkan gratis. Allah. Bahkan minuman keras itu sudah seperti minum aqua atau minuman air biasa, apalagi rokok. Ini kan bentuk-bentuk penzaliman terhadap diri sendiri. Iya. Kalaulah misalnya Anda merasa toh yang hancur diri saya sendiri. Bukan itu, bukan ketika kita merokok itu merusak diri sendiri. Iya, itu benar. Tapi sebenarnya orang yang sangat tergantung dengan kita itu begitu besar. Di sana ada anak kita yang ingin panjang umur karena sekarang masih kuliah, biaya besar. Lho Pak, sekarang kalau Bapak mati masih kuliah gimana kami ini, katanya. Biaya pensiun sekarang tinggal 50% kalau Bapak tidak ada, katanya kan. Nah, masa depan anak sangat tergantung. Terkait ketika kita merokok terus. Masa depan istri juga, paling tidak janda muda dia. Nah, itulah bahaya-bahaya ketika kita menzalimi diri kita sendiri, rupanya orang lain juga berdampak negatif. Ya, saya melihat Ustaz, dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata summa. Iya. Ini kan litarafi untuk menunjukkan adanya semacam rentang waktu. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah dengan penggunaan kata-kata summa atau huruf summa di sini menunjukkan bahwa manusia itu selalu terlena Ustaz dengan kejahatan atau dengan kezaliman itu? Bagaimana Ustaz? Saya pikir ya, ada kalanya manusia ini lupa dalam jangka waktu yang panjang. Iya. Makanya menarik juga kata-kata summa di sini. Sebab ada orang yang langsung paham dia itu salah. Iya. Dan kesalahannya itu cepat dirobahnya. Fastaghfirullah, langsung minta ampun. Iya. Jadi begitu dia terlena, apalagi dia latar belakang pendidikan agamanya, pengenalan-pengenalan terhadap dosa itu sangat minim sekali. Sehingga dosa dan kebenaran yang baik itu kabur pada dirinya. Maka inilah guna kata-kata summa itu. Walaupun sepanjang itu dia berbuat salah, yastaghfirillah, yajidillah. Kemudian dia sadar setelah beberapa puluh tahun berbuat salah, dia mendapati Allah akan mengampuni dan maha Subhanallah, maha. Mungkin Ustaz Zainal bisa menjelaskan jadi tentang kasih Tuhan ini. Kalau saya melihat, ini adalah merupakan bagaimana umat manusia ini hidup dalam positive thinking. Iya. Melihat kajian Islam ini suatu hal yang mencerahkan jiwa. Karena Allah itu Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Walaupun kita sudah terlena begitu lama, pintu tobat tidak pernah tertutup. Katanya, ya Allah, saya telah banyak kali maksiat ini. 99 orang sudah saya bunuh. Ke 100 pun masih ada peluang Anda untuk bertobat kalau Anda inginkan. Ini merupakan peluang yang begitu besar. Mungkin kalau agama lain sudahlah. Udah 99 udah banyak sekali itu. Sudahlah, masuk neraka lah kamu ini. Tapi Islam tidak. Itulah indahnya Islam, itulah kasihnya Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk begitu banyak. Ada hidayah dilalah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, dan itu tidak berhenti pada sekali dua kali. Sama banyaknya mungkin rambu lalu lintas di negara maju itu tiap 10 meter itu ada. Begitu banyak Anda rambu lalu lintas, Anda akan susah untuk tersesat di tengah jalan. Karena apa? Karena banyak sekali pandu yang memandu Anda menuju ke daerah tujuan. Begitulah sayangnya Allah, mungkin kejadian yang ini tidak menyentuh hati, kejadian yang ini tidak menyentuh hati. Ada satu kejadian, ada mungkin orang lain tidak mengambil kejadian itu sebagai hikmah untuk beralih, tapi orang lain mengambilnya. Inilah makanya Allah summa yastaghfirillah. Tidak sekarang, nanti. Begitulah da'i, aduh capek aku ceramah, tidak mau dengarnya orang itu. Bukan itu yang diminta dari ceramah, bukan masalah dengar-mendengarnya. Sampaikan. Masalah orang mau dengar atau tidak, itu urusan yang lain. Oh, urusan yang lain. Karena Nabi Muhammad pun disebutkan, lasta alaihim bimusayutir. Engkau tidak bisa memaksa seketika Anda ceramah langsung berubah. Tidak. Tetapi berilah, jadilah Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jadilah kami sarana supaya orang mendapat petunjuk. Enggak dapat petunjuk, ya mungkin bukan sekarang. Nah, inilah positifnya summa yastaghfirullah. Jadi kalau saya melihat ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya adalah hadis sahih. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat seorang hamba itu sampai masa gharghara, yaitu menjelang sesaat menjelang kematian. Subhanallah, pintu taubat itu sangat terbuka bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbuat kesalahan dan senantiasa berbuat kesalahan. Ya. Maka di dalam prinsip Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jumpai bahwa berbuat salah itu bukan itu yang menjadi perhatian, tetapi yang menjadi perhatian itu adalah bagaimana segera menyadari kesalahan itu. Ya. Karena banyak orang yang melakukan kesalahan, tetapi sangat banyak orang yang tidak sadar kalau itu adalah suatu kesalahan. Ya. Maka daripada itu, sadarlah bahwa itu adalah suatu kesalahan dan cepatlah perbaiki diri Anda. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah suatu kejahatan itu dengan kebaikan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan kepada kita dalam ayat ini Barang siapa yang berbuat, senantiasa berbuat kejahatan, kejelekan, dan menzalimi dirinya sendiri, maka segeralah ia bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar kita dan permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini diampunkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dosa-dosa orang tua kita dan dosa-dosa para guru-guru kita. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Ardian Sah dan bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga lagi. Tiga lagi. Yo, kejar kereta api. Siap.